Baca oleh Rasulullah SAW juga adalah Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Ya Allah, berikanlah afiah, kesembuhan di badanku. Lihat, kalau dokter sekedar mengatakan, oh kau olahraga supaya sehat. Rasulullah SAW bukan cuma berolahraga, tapi memohon kepada Allah SWT. Tiap hari, pagi dan sore, kita ini tidak tahu dengan penyakit yang ada di tubuh kita. Kecuali ketika Anda ke dokter, ke laboratorium, oh kena kolesterol sampean sekarang, aduh, kena asam urat sekarang, baru susah. Oh, kalau gitu apa obatnya dok? Yang pertama minta sama Allah. Siapa yang menurunkan penyakit itu? Allah jalla jalla. Siapa yang bisa mengangkat penyakit itu? Dokter? Gak ada yang bisa. Obat gak? Allah jalla jalla. Anda mau minum obat satu bok, kalau Allah bilang gak sembuh, gak sembuh. Bahkan mati mungkin Anda. Maka Rasulullah SAW tahu, Allahumma afini fi badani. Susah kalau Anda harus check up terus setiap bulan ke dokter, susah. Gak punya duit, gak semua orang bisa. Mungkin orang kaya yang bisa check up, oh ya Anda sekarang punya ini, tolong ininya dikurangin. Tapi seorang muslim mungkin yang gak mampu, baca doa. Minta sama Allah, Allahumma afini fi badani. Gak tahu di jantung Anda ada apa, gak tahu kita. Mohon sama Allah, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i. Ya Allah, kadangkala orang sudah tua pendengarannya sudah mulai rendah, enggak kuat, lemah, minta sama Allah. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Minta sama Allah supaya enggak dikasih kebutaan. Supaya enggak harus pakai kacamata yang tebel, yang kalau dibuka enggak kelihatan, minta sama Allah. Afini fi basari ya Allah. Minta sama Allah SWT, bukan cuma pakai obat tetes mata, tuh mataku lagi gak enak. Minta sama Allah SWT, la ilaha illa anta. Insya Allah dengan seperti ini, kalau setiap muslim membaca, insya Allah rumah sakit sepi. Ada dokter di sini? Gak ada dokter. Insya Allah mudah-mudahan semua umat Islam dikasih kesembuhan sama Allah SWT. Kemudian doa lain yang dibaca oleh Rasulullah SAW adalah, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa min azabil qabr, la ilaha illa anta. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekufuran. Enggak ada yang dijamin mati dalam keadaan muslim. Ada yang dijamin? Walaupun Anda sholat malam 300 rakaat, enggak ada yang menjamin Anda mati dalam keadaan muslim. Maka minta. Yang bisa menjamin itu cuma Allah subhanahu wa ta'ala. Maka memohon, Allahumma aku berlindung kepadamu dari kekufuran ya Allah. Doa Nabi yang sering dibaca ketika sujud apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Nabi itu memohon kepada Allah supaya diteguhkan hatinya di atas agama. Itu Nabi. Begitu pula doa ini Nabi yang baca, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Aku memohon kepada Allah supaya dijauhkan dari kefakiran. Fakir, susah, gak ada yang bisa dimakan. Saya pernah berjumpa dengan satu orang di Bondowoso, Jawa Timur. Saya ngelihat usaha dia biasa-biasa aja. Ami katanya, apa gak kepingin maju itu apa? Dia ngomong, Syafiq, kata dia, ana alhamdulillah setiap hari membaca Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Maka tidak ada di pikiran anak-anak takut dengan kefakiran. Anak sudah berlindung kepada Allah. Insya Allah dikasih cukup sama Allah. Maka mereka yang kerja di Saudi kemudian exit. Jangan takut gak bisa makan di Indonesia. Gimana ya? Susah cari kerjaan di Indonesia. Baca doa. Insya Allah hati tenang. Gak takut dengan kekufuran, kefakiran. Wa min adzabil qabr. Karena kita meminta perlindungan kepada Allah SWT. Itulah beberapa doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW pada waktu pagi dan sore. Masih banyak doanya, tapi kalau kita membahas itu aja kayaknya gak cukup waktunya. Karena waktu terus bergulir, Sekarang tinggal 19 menit. Biasanya orang pulang kerja sore hari. Banyaklah kalau di Indonesia biasanya pulang kerja sore, bahkan malam kan, pagi berangkat, malam pulang. Ada beberapa sunnah yang dilakukan Rasul ketika beliau pulang dan masuk ke rumahnya. Yang pertama apa? Doa masuk rumah. Siapa yang hafal doa masuk rumah? Saya boleh tunjuk? Saya mau tanya. Artinya enggak, saya enggak mau artinya, Ma. Doa masuk rumah, Rasul itu kalau masuk rumah baca doa. Bukan dengan wajah merengut kepada istrinya. Mana makanan? Lah. Baca doa. Apa doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW? Masa enggak ada yang bisa jawab? Saya kalau gitu mau minumnya. Silakan. Iya, sahih. Yang pendek, bismillahi walajina, ya Allah dengan namamu aku masuk rumah. Bismillahi kharajna, dan dengan namamu aku keluar dari rumah ini. Wa alallahi rabbina tawakkalna, dan kepadamu aku bertawakal, ya Allah. Kita tidak tahu dengan apa yang terjadi di rumah kita ketika Anda keluar rumah. Ada yang menjamin Anda masuk rumah Anda, tahu-tahu keluarga Anda semua sudah dibantai sama rampok. Banyak kejadian di Jakarta hal itu. Tahu-tahu masuk rumah, fulan sudah mati, stres akhirnya. Ada yang sampai gila. Tapi ketika Anda membaca doa, wa 'alallahi rabbina tawakkalna, ya Allah. Aku serahkan semua kepada-Mu, ya Allah. Aku bertawakal kepada-Mu. Tenang hati Anda dengan apa yang terjadi di rumah. Kemudian Rasulullah SAW juga kalau masuk rumah, kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah itu yabda'u bisiwak, memulai dengan pakai siwak. Karena di luar kita mungkin makan hal-hal yang bau, makan peti, makan jengkol mungkin. Masuk rumah mau mencium anak, "Pak, kok bau, Papa?" katanya. Bagaimana lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan membersihkan mulut sebelum masuk rumah. Termasuk dari berbuat baik kepada keluarga dan istri. Anda selalu mengharap istri Anda dalam keadaan wangi terus. Tapi kadang-kadang kita lupa dengan kewangian diri kita sendiri. Kau lihat istrinya bau, kok bau kau sekarang, katanya. Istrinya malu, dari dulu kau masuk rumah selalu bau, Pak, katanya. Tapi gua diem aja gitu. Maka dari itu ingat, sebelum masuk rumah pakai siwak. Dan siwak itu gak harus kayu arok, kayu apa aja lah. Kalau di Indonesia, kayu apa yang bagus di Indonesia mungkin? Kayu jati. Jadi gak harus pakai kayu arok yang biasa dijual di sini, karena di Indonesia gak ada. Pakai kayu apa aja. Yang jelas jangan sembarangan, karena bisa jadi ada yang beracun atau gimana, ada yang berbahaya dengan gigi. Carilah kayu dan sangat sangat memberikan dorongan kepada umat. Apabila ada di antara umat Islam di Indonesia yang menemukan kayu siwak di Indonesia. Sampai sekarang ada yang menemukan belum kan? Di Indonesia itu banyak sekali pohon-pohon dan tumbuh-tumbuhan. Coba ada yang berusaha, apa kayu yang bagus untuk gigi umpamanya? Ada yang mau berusaha? Cobalah ini PR buat bapak-bapak, mungkin ada yang tertarik pulang ke Indonesia, dia ke hutan gitu, cari kayu-kayu yang mungkin bermanfaat. Rasulullah SAW masuk rumahnya dengan siwak menjaga aroma mulut. Badan juga mungkin dengan hal itu bisa Anda masuk rumah pakai minyak wangi dulu. Supaya bukan keringat yang dicium sama istrinya, sama anak-anaknya, tapi bau yang indah sekali dicintai oleh Rasulullah SAW. Kemudian, kalau kita masuk rumah, kita juga akan keluar dari rumah itu. Ima untuk sholat maghrib. Apa sekarang doa keluar rumah yang dibaca oleh Rasulullah SAW? Bapak-bapak tiap hari keluar rumah? Gak ada kayaknya ya. Tiap hari keluar rumah? Tiap hari keluar rumah? Oke, doanya. Yang pakai kacamata. Iya? Masya Allah. Semuanya baca itu? Insya Allah. Itu